dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul ghaib atas kematian An-Najasyi. Walhasil setelah kejadian hijrah, jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan semakin dikuatkan lagi dengan masuk Islamnya sebagian orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat Quraisy, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diikuti dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa masuk Islamnya kedua sahabat ini itu dalam jarak yang tidak begitu jauh, yang mereka dikenal memiliki keberanian dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin semakin kuat kedudukan mereka dengan masuk Islamnya Hamzah, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa mulia, merasa kuat semenjak masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kejadian demi kejadian ini semakin mempersulit orang-orang musyrikin dan membuat mereka semakin bingung dalam menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah azza wajalla menghendaki untuk memuliakan al-Islam, untuk memuliakan kalimatullah di permukaan bumi ini, sehingga tidak ada satupun yang mampu menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu merupakan dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapapun. Mereka telah berusaha menawarkan dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah berhenti dari dakwahnya. Telah ditawarkan kepada Rasulullah wanita, telah ditawarkan kepada Rasulullah kekayaan, telah ditawarkan kepada Rasulullah kedudukan menjadi penguasa seumur hidup di masyarakat Quraisy. Namun itu semua ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bukan tujuan dakwah. Sebab itu bukan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau sebagai Rasulullah yang mendapat utusan langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah kepada umat ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran, sehingga dengan cara apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Sehingga ketika mereka melihat posisi kaum muslimin semakin menguat dengan masuk Islamnya sebagian dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy seperti Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka akhirnya mereka melakukan pertemuan, yang kemudian dari pertemuan dari para pembesar Quraisy ini, mereka mengeluarkan sebuah kesepakatan yang mereka saling bersumpah di atasnya untuk memboikot kaum muslimin. Dan siapa saja yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hendak melakukan pemboikotan, pemutusan hubungan secara totalitas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kaum muslimin, dan siapa saja yang membela mereka. Ini langkah yang berikutnya yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy setelah mereka kewalahan melihat dakwah Islam semakin berkembang, semakin banyak para penganutnya. Maka ini langkah yang mereka lakukan, dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula dalam riwayat Al-Imam Muslim, tentang adanya kesepakatan para pembesar Quraisy ini untuk melakukan pemboikotan terhadap siapa saja yang membela kaum muslimin, walaupun dari kalangan orang-orang kafir, walaupun dari karib kerabat mereka. Sebab kita mengetahui bahwa selama Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih hidup, meskipun dia dalam keadaan kafir, namun dia senantiasa memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pamannya. Muncul adanya faktor kesukuan. Dia adalah kerabat, dia adalah keponakannya, sehingga karena adanya hubungan kekerabatan ini, Abu Talib tetap memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan para pembesar Quraisy, masyarakat Quraisy, mereka sangat bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mampu melakukan itu selama Abu Talib dan kerabatnya memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga pada akhirnya mereka pun menyepakati adanya pemboikotan ini. Memboikot siapa saja yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila mereka ingin menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bunuh. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Abu Talib dan keluarganya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat berada di Mina, pada hari Idul Adha, sehari setelahnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Nahnu naziluna gadan bi khayfi bani Kinanah haitsu taqasamu 'alal kufri." Bahwa besok kita akan singgah di sebuah lembah, lembah Banu Kinanah. Itu adalah merupakan tempat di mana mereka, para pembesar kufar, sepakat bersumpah di atas kekafiran, di lembah Banu Kinanah yang bernama Al-Muhassab. Wadhalika anna Quraisyan wa Kinanah tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib alla yunakihuhum wa la yubayi'uhum hatta yuslimu ilaihimun nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Di mana kaum Quraisy bersama dengan kabilah Kinanah, mereka telah bersepakat sumpah kesepakatan untuk melakukan pemboikotan terhadap Banu Hashim. Yani dari karib kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib atau Banu Muttalib, untuk memboikot mereka dengan cara alla yunakihuhum wala yubayuhum, bahwa tidak boleh ada hubungan pernikahan dengan mereka, tidak diperbolehkan ada hubungan jual beli dengan mereka. Jadi benar-benar diputus hubungan kekerabatan, bahkan hubungan perekonomian jual beli tidak diperbolehkan. Hatta yuslimu ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Mereka menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh. Ini kesepakatan para pembesar Quraisy bersama dengan Banu Kinanah. Dan disebutkan pula dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina nanzilu gadan fi hajjati, wahai Rasulullah, besok kita singgah di mana, yaitu pada saat haji, haji wada', wa hal taraka lana aqilun manzilan, apakah aqil masih menyisakan untuk kami tempat tinggal? Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu naziluna gadan insyaallah bi khaif bani Kinanah, yakni al-muhassab, insyaallah taala besok kita akan singgah di lembah Banu Kinanah yang bernama al-muhassab. Haitsu qasamat quraisyun 'ala al-kufri, di mana kaum Quraisy mereka melakukan sumpah kesepakatan di atas kekufuran. Wadhalika anna bani Kinanah halafat Quraisyan ala bani Hashim, yaitu Banu Kinanah menetapkan sumpah kesepakatan bersama dengan kaum Quraisy untuk memboikot Banu Hashim. Banu Hashim, Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, seluruh keturunan Hashim dan seluruh kerabat keturunan Abdul Muttalib, mereka boikot, mereka memboikotnya. Alla yunakihuhum, tidak boleh melakukan pernikahan dengan mereka. Wala yubayuhum, tidak boleh jual beli dengan mereka. Wala yu'wuhum, tidak boleh memberi perlindungan kepada mereka. Ini kesepakatan kufur yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa itu, dengan tujuan untuk mempersempit gerakan kaum muslimin. Demikian pula orang-orang membela, sehingga pada saat itu Banu Hashim dan Banu Muttalib benar-benar dalam keadaan kesulitan, benar-benar dalam keadaan kesulitan, diboikot, termasuk dalam hal makannya mereka, minumnya mereka, kesulitan. Nah, namun mereka tetap melakukan itu, kecuali satu saja yang keluar dari Banu Hashim yang ikut sepakat dengan kaum Quraisy, yaitu Abu Jahal dan keluarganya. Yang lainnya mereka tetap bersama dengan Banu Hashim walaupun dari kalangan kafir. walaupun dari kalangan kafir. Mereka tetap bersama dengan Abu Talib yang memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan perlindungan karena hubungan kekerabatan. Karena hubungan kekerabatan. Dan itu ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kesepakatan kufur yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemutusan hubungan secara totalitas. Tidak diperbolehkan bermajlis dengan mereka. Tidak diperbolehkan berdialog dengan mereka. Tidak diperbolehkan ada hubungan pernikahan dengan mereka. Tidak diperbolehkan ada hubungan dagang dengan mereka. Pemutusan hubungan. Sunnah jahiliyah. Allahul musta'an. Orang-orang kafir Quraisy, saking bencinya mereka kepada Islam dan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membuat keputusan itu, disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, mereka membuat keputusan itu dengan tertulis, yang kemudian lembaran itu digantung di dalam dinding Ka'bah, kesepakatan tersebut. Walhasil, kabilah Abu Talib, Banu Hashim dan Banu Muttalib pun diboikot oleh mereka, terkecuali yang sepakat dengan kaum Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab dan keluarganya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan disebutkan oleh para ahli sejarah itu berlangsung selama 3 tahun lamanya. Pemboikotan itu 3 tahun lamanya. Nah, dalam keadaan kondisi kaum muslimin betul-betul sangat sulit. Diboikot makanan mereka, minuman mereka. Nah, bersama dengan Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Sampai kemudian ada sebagian kaum dari masyarakat Quraisy merasa kasihan dan juga merasa bingung dengan sebab mengapa mereka harus memutuskan hubungan dan memboikot Banu Hashim. Mengapa demikian? Ya. Sehingga ada sebagian dari masyarakat Quraisy berusaha untuk menghentikan pemboikotan ini. Maka ada upaya dari beberapa orang, di antaranya Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Ini termasuk orang yang paling berpengaruh dalam upaya untuk menghentikan pemutusan hubungan ini, pemboikotan ini. Maka Hisham bin Amr bin Rabi'ah bertemu dengan Zuhair ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah Al-Makhzumi. Lalu dia menyampaikan kepada Zuhair bahwa di antara keluarga antum pun ada yang masuk Islam. Ya. Artinya untuk apa melakukan pemutusan hubungan dengan mereka yang tidak memberi manfaat? Nah. Dan ibunda dari Zuhair ini yang bernama Atikah bintu Abdul Muttalib. Dia adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham bin Amr mengajak berunding dengan Zuhair bin Abi Umayyah. Akhirnya keduanya pun sepakat. Sepakat untuk menghentikan pemboikotan tersebut dan melepaskan lembaran sumpah kesepakatan yang mereka gantung di dinding Ka'bah. Lalu kemudian Hisham berusaha melobi yang lain, di antaranya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi bin Naufal. Lalu kemudian diingatkan oleh Hisham bin Amr kepada Mut'im bin Adi tentang adanya hubungan kekerabatan dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Maka akhirnya Mut'im pun menyetujui, sepakat untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Lalu kemudian Hisham bin Amr mendatangi Abul Bakhtari Ibnu Hisham Ibn Al-Harith, lalu diingatkan pula, dan dia pun menyetujui. Abul Bakhtari menyetujui. Lalu kemudian Hisham bin Amr mendatangi Zam'ah Ibn Al-Aswad Ibn Al-Muttalib. Ini tokoh-tokoh Quraisy, dari kalangan Quraisy, dari kalangan kabilah Banu Kinanah. Ketika disampaikan pada mereka oleh Hisham bin Amr, ternyata mereka semua setuju untuk membatalkan adanya pemboikotan tersebut. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membatalkan pemboikotan, dan telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wajalla telah mengirim di dalam Ka'bah tersebut ada serangga-serangga yang kemudian, atau rayap-rayap yang memakan lembaran yang ada di dalam Ka'bah, yang digantung di dinding Ka'bah tersebut, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika para tokoh-tokoh Quraisy ini mereka memasuki Ka'bah dan hendak merusak sahifah, lembaran yang mereka gantung di dinding Ka'bah tersebut, ketika mereka masukinya, mereka sudah mendapati lembaran itu dalam keadaan telah musnah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan itu, telah memberitakan kepada sebagian para sahabatnya bahwa lembaran tersebut telah dimakan rayap. Ketika mereka masukinya, maka mereka mendapati seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, dalam sebagian cerita ini, kisah tentang pemboikotan ini, ada sebagian riwayat yang dilemahkan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Namun asal hukum atau asal kejadian ini sahih, terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahihul Bukhari, demikian pula dalam Sahih Al-Imam Muslim, menunjukkan bahwa kejadian pemboikotan ini benar-benar dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada seluruh Banu Hashim dan Banu Muttalib, terkecuali Abu Lahab yang memisahkan diri dari Banu Hashim dan menyepakati bersama dengan kaum Quraisy dan kabilah Banu Kinana. Itulah upaya orang-orang musyrikin, ya ikhwan, untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah azza wajal menghendaki untuk menyempurnakan cahayanya. Wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dan itu tidaklah menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana, ikhwan, orang-orang musyrikin, ya, ketika mereka membenci Islam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan pemboikotan sampai dalam urusan dagang, dalam urusan muamalah, tidak boleh ada hubungan dengan mereka. Sunnah jahiliyah, sunnatun jahiliyah. Di dalam Islam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari umatnya untuk tidak diperbolehkan melakukan pemboikotan terhadap sama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fauqa 3 layalin yaltaqiyan فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam. Itu asal hukumnya. Terkecuali apabila ada hal-hal yang membolehkan dalam hukum syariat untuk melakukan pemboikotan lebih dari 3 hari 3 malam. Seperti misalnya seorang mujahir bil ma'siyah. Seorang yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan. Terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan yang merupakan kemaslahatan apabila memboikotnya, menghajarnya, maka diperbolehkan. Atau misalnya seorang ahlu bid'ah, pelaku bid'ah, mengajak manusia kepada bid'ahnya dan merupakan kemaslahatan untuk memboikotnya, maka diperbolehkan menghajar, melakukan boikot terhadapnya tanpa ada waktu tertentu, tanpa ada waktu terbatas sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dan itu syariat hajar ini berlaku kapan saja dan di mana saja. Namun harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah syar'iyah. Dikembalikan pada kaidah-kaidah syar'iyah, tidak serampangan. Sekedar tidak senang kepada seorang boikot. Ya. Pemboikotan. Tidak ingin mengucapkan salam. Tidak ingin berbicara dengannya. Tidak ingin berdialog dengannya. Diboikot habis. Walaupun tetangganya. Walaupun hidup bersama. Walaupun dia jumlahnya lebih sedikit. Yang penting syariat boikot ini harus diterapkan. Siapa yang kamu boikot? Ahlul bid'ah? Bukan juga. Bukan ahlul bid'ah juga. Lalu terus siapa? Katanya ahlul fitan. Atau dengan istilah yang lain, ashabu masyakil. Orang-orang suka membuat permasalahan. Masalahnya apa? Fitnah yang dibawa itu apa? Nah, yang lucunya, mereka yang membawa fitnah, mereka yang menghajar. La ilaha illallah. Hebatnya mereka itu. Mereka mencela ulama, mereka menghajar. Mereka yang membuat pertemuan-pertemuan rahasia, bid'iyah, mereka yang menghajar. Mereka yang menerapkan sistem hizbiyah, mereka yang menghajar. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, sampai hubungan dagang pun tidak diperbolehkan. Siapa itu? Ahlul bid'ah? Bukan juga. Tidak berani juga mereka menghukumi ahlul bid'ah. Ya. Walaupun ada juga yang keterlaluan. Menuduh haddadiyah atau lebih buruk dari haddadiyah, lah mereka memiliki sifat-sifat haddadiyah. Mereka mencela ulama, mereka menggunakan metode-metode hizbiyah. Nah, ya. Membuat pertemuan-pertemuan rahasia, membuat situs-situs rahasia, ini tidak dikenal dalam manhaj salafi. Siapa dari kalangan para ulama yang membuat metode dakwah bid'iyah seperti ini di dalam dakwah salafiyah? Antum tidak akan dapat itu. Dakwah salafiyah alhamdulillah zahirah, jelas, nampak. Zahirnya, batinnya sama. Mereka tidak mengenal pertemuan rahasia, bikin situs rahasia. Nah. Kalau ketahuan, entah apa bikin yang lain lagi, wallahu a'lam. Setelah tersingkap sebagian dari kedok mereka, cara-cara hizbiyah mereka lakukan. Lalu mereka menyikapi salafiyin. Allahu Akbar, luar biasa. Manhajun gharibun. Manhaj yang aneh, yang muncul akhir-akhir ini, yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Ternyata link mereka secara internasional juga mirip. Ada juga pertemuan-pertemuan rahasia, majelis-majelis rahasia yang dinamakan dengan majelis syura. Majelis syura, kalau diterjemahkan itu apa ya? Semacam dewan perwakilan gitu. Hah? Dewan musyawarah. Bahasanya musyawarah. Seperti orang-orang yang membolehkan demokrasi dengan bahasa musyawarah. Wa amrum syura bainahum. Lalu mereka berbicara tentang perkara-perkara kekinian yang seharusnya tidak dijadikan sebagai rujukan kecuali kepada ulama. Namun mereka membuat majelis-majelis khusus, majelis-majelis rahasia. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam anna dinahum mabniun 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum, mereka berbisik-bisik berbicara tentang agama, berbicara masalah agama, bisik-bisik, tanpa ingin diketahui oleh masyarakat umum, ketahuilah bahwa agama mereka dibangun di atas pondasi kesesatan. Sudah dijawab oleh para ulama ussalaf dahulu. Dakwah salafi ini, ikhwan, tidak dikenal ada tanzim sirri, organisasi rahasia. Mereka tidak mengenal itu. Dakwah salafi ini tidak mengenal aturan-aturan susunan kepengurusan piramid. Ya. Piramid, ada atasan, ada bawahan. Yang bawah harus taat kepada atasan. Dalam berbagai keputusan dakwah, tidak dikenal. Ya. Oleh karena itu, para ulama masing-masing dari mereka berdakwah, alhamdulillah. Yang ada di antara mereka ta'awun, kerjasama, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi' berdakwah. Ya, beliau tidak mengatur yang lain. Syekh Muhammad bin Hadi juga berdakwah. Beliau tidak mengatur yang lain. Yang ada penyampaian nasihat. Naam. Yang ada siapa yang menyimpang ditahdir apabila tahdir menghendaki hal tersebut untuk ditegakkan. Para ulama yang lain demikian pula. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita harus kembali mengoreksi dakwah salafiyah agar kemudian dakwah salafiyah ini safiyah, naqiyah, benar-benar berjalan di atas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak diperbolehkan di dalam dakwah salafiyah ini ada ilzam mengharuskan kamu begini, kamu begitu tanpa dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' umat ini. Hadhihi al-usul al-ma'sumah. Ini tiga prinsip yang terjaga dan terpelihara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, setelah berjalan 3 tahun dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin, mereka mengalami kesulitan, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan kepada mereka, alhamdulillah. Maka berhentilah pemboikotan itu. Namun pada saat itu terjadi satu cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya Abu Talib paman beliau alaihissalatu wassalam. Abu Talib, meskipun dia dalam keadaan kafir, akan tetapi kesungguhan dia dalam memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu gigihnya. Subhanallah. Maka meninggalnya Abu Talib pada tahun ke-9 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ini disebutkan oleh Abu Al-Aiz Al-Hanafi pada bait syair yang berikutnya. Wa ba'da tis'in min sini risalatih. Dan setelah tis'in, setelah 9 tahun dari tahun diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata Abu Talib dzu kafalatihi. Meninggallah Abu Talib yang senantiasa menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini terjadi pada tahun ke-9 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ini yang sahih, yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, menyelisihi pemahaman kaum Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Talib meninggal sebagai seorang mukmin tanpa hujjah, tanpa dalil. Dalil-dalil menunjukkan bahwa Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn al-Musayyab dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Abu Talib dalam keadaan sekarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya ini. Ketika beliau mendatangi pamannya, maka beliau mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah. Dua orang ini termasuk pembesar Quraisy, kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Talib yang dalam keadaan sekarat, kesempatan bagi Rasulullah untuk mengajak Abu Talib mengucapkan kalimat syahadah sebelum meninggalnya. Semoga itu menjadi sebab dia diselamatkan dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat ini yang aku akan menjadikan hujjah untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terus menyampaikan kepada Abu Talib, mengajaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun di sisinya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata mereka? "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci keyakinannya Abdul Muttalib, keyakinannya kakekmu sendiri, ayahmu sendiri, nenek moyangmu? Apakah engkau benci? Terus dipengaruhi. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya Islam, pada saat itu pula dua orang ini terus mempengaruhi Abu Talib. Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib. Sampai kemudian pada saat akhir Abu Talib berbicara kepada mereka bahwa dia berada di atas keyakinannya Abdul Muttalib. La ilaha illallah. Mati dalam keadaan kafir. Dan di sini para ulama mengingatkan bahayanya duduk dengan orang-orang yang buruk, bahayanya bermajelis dengan orang-orang yang buruk, yang akan mengantarkan dia pula kepada keburukan. Ini akibat pertemanan yang buruk dengan Abu Jahal, dengan Abdullah bin Abi Umayyah, dengan tokoh-tokoh Quraisy. Abu Thalib merasa tidak enak, takut dicela oleh masyarakat Quraisy, sehingga dia enggan untuk menerima Islam dalam keadaan dia meyakini tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian syair yang diucapkan oleh Abu Thalib, dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laula al malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Sungguh aku meyakini bahwa agama yang diajarkan oleh Muhammad adalah sebaik-baik keyakinan, kalau bukan karena celaan, cercaan manusia kepadaku, maka engkau akan mendapati aku menerima agama itu dengan sepenuhnya. Takut celaan, tidak enak dengan manusia. Kamu tidak enak dengan manusia, tapi kamu enak-enak aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu takut manusia mencela kamu, tapi kamu tidak takut ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencela dan murka kepadamu. Kadang-kadang ada sebagian manusia malu, takut untuk mengucapkan sebuah kebenaran. Dia tahu bahwa itu kebatilan, tapi dia tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa ini adalah hak, namun dia sembunyikan, tidak berani ngomong. Kenapa? Takut. Takut ditahdir, takut menyelisih arahan, takut diboikot, takut dibongkar rahasianya, takut diboikot dagangnya. Karena dia jualan herbal, kalau dia ditahdir, dia mau jualan kemana? Ya subhanallah, ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadakum haibatun nas fi an yaqula bihaq idza ra'ahu aw sami'ahu aw shahida. Jangan sekali-kali mencegah salah seorang kalian rasa segannya, rasa takutnya kepada manusia untuk menyampaikan al-haq, untuk mengucapkan kebenaran ketika dia melihat, ketika dia mendengar, dan ketika dia menyaksikan. Nah, kata Syekh Rabi', Allama Rabi', hafizahullah ta'ala, ya, ada sebagian orang takut menyampaikan al-haq. Kata beliau, orang seperti ini lebih baik dia duduk aja di dekat ibunya, jangan keluar dakwah. Duduk di dekat ibunya, duduk manis itu, jadi anak mama situ. Jadi anak mama. Sampaikan al-haq ya akhi. Wah, anak takut. Takut rahasia aku dibongkar. Aku tahu rahasia dia, dia tahu rahasia aku. Nah, kalau begitu kamu tidak usah berdakwah. Takutnya kamu kepada manusia. Nah. Lihat bagaimana tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Setelah mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang pada awalnya mereka ini berada di pihak Fir'aun. Nah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan al-haq dan membatalkan sihir-sihir mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma san'u innama san'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Ketika dibatalkan sihirnya para tukang sihir ini, maka mereka pun beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Para tukang sihir itu akhirnya taat kepada Musa kami beriman kepada Rabb Harun dan Musa. Apa kata Fir'aun? Amantum lahum lahu qablan adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Kamu percaya kepadanya sebelum kamu minta izin kepada saya. Loh, harus dapat arahan dari Fir'aun. Mau beriman harus dapat arahan. Amantum lahu qablan adana lakum. Kamu sudah beriman kepada apa yang dia bawa sebelum saya izinkan kepada kalian. Loh, harus dapat arahan ya. Wah, bahaya ini. Ya, kalau beriman harus dapat arahan dulu dari orang yang jadi atasannya. Sama seperti ada sebagian orang-orang yang jahil. Mereka mengetahui nas-nas tentang suluh. As-sulhu khair. Ya. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari apa yang mereka lakukan kecuali yang memerintahkan manusia untuk bersedekah, ma'ruf atau islah di antara manusia. Islah di antara manusia. Nah, ketika dulu ya, sempat terjadi ya, khilaf antara ana dengan Ustaz Muallim hafizahullah, dan antum juga mengetahui. Nah, kemudian ada celah untuk kita melakukan islah. Kita sepakati poin-poin ini. Nah, dengan bantuan beberapa pengurus, masya Allah, jazakumullah khair, terjadi pertemuan, terjadi islah. Nah, illatnya sudah hilang, selesai. Wasuluh khair, suluh itu kebaikan. Yang sebagian ini, manhaj arahan ini, tidak terima. Datang, Ustaz antum kok suluh sebelum dapat arahan dari para asatidah. Oh begitu ya, harus dapat arahan ya. Iya, kita kan menonaktifkan berdasarkan arahan. Maka suluh juga harus berdasarkan arahan. Masya Allah, manhaj dari mana ini? Manhaj dari mana ini? Antum, gimana dengan ayat? Wasulhu khair. Hah? Gimana dengan ayat ini? Antum apakan? Ana tanyakan pada mereka, apa alasan antum untuk tidak menerima suluh. Tidak bisa juga alasannya. Itu yang utama. Belum dapat arahan dari kibar. Ya Allah, kibar. Ada Fir'aun kabir. Ada. Amantum lahu qablan adhanalkum. Kamu beriman kepadanya sebelum saya izinkan kamu. La ilaha illallah. Oh, berarti Musa ini pembesar kaliannya. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Musa itu yang mengajari kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Saya akan potong-potong tangan dan kaki kalian. Secara berselisih kata Firaun. Saya akan menyalib kalian di atas kayu. Oh, luar biasa ancaman Firaun. Bukan sekedar boikot. Nah, kalau sekarang paling-paling ya, tahdir, boikot, jangan dagang sama dia. Ya ringan ya akhi. Firaun sampai ingin motong tangan kaki, ingin menyalib. Nah, tapi itu tidak membuat mundur para tukang sihir yang kemudian mereka menjadi kaum mukminin. Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati wal huda walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al hayata ad dunya. Kami tidak akan mendahulukan kamu atas apa yang telah datang kepada kami dari bukti-bukti ini. Silakan kamu menghukum. Kamu hanya bisa menghukum dalam kehidupan dunia, akan tetapi kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat siapa yang akan berhukum? Allah Azza wa Jalla. telah hilang para pembesar itu. Tidak ada lagi Fir'aun pada yaumul qiyamah. Tidak ada lagi para jababirah, orang-orang yang sombong itu. Orang-orang yang congkak itu. Hilang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hakim di antara hamba-hambanya. Walhasil, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Akibat dari pertemanan yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unhaq, saya akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka di saat itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi dan bagi orang-orang mukmin untuk beristighfar terhadap orang-orang musyrik walaupun dari karib kerabatnya, setelah nampak bagi mereka bahwa orang-orang kafir ini termasuk penghuni neraka, maka tidak boleh beristighfar untuk mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan firman-Nya berkaitan dengan Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah walaupun pada orang kau cintai sekalipun, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Taib, sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.